بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم، الحمد لله kita senantiasa tiada henti memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, kita biidznillah akan lanjutkan kajian dari kitab Syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal yang disyarah oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masuk dalam pembahasan yang kedua dari usul yang kedua disebutkan oleh Imam Ahmad, manzilat as-sunnah wa alaqatiha bil Quran, kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Manzilat as-sunnah wa alaqatiha bil Quran, kedudukan as-sunnah ya dan hubungannya dengan Al-Quran. Kata Imam Ahmad, wasunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasunnatu tafsir al-Quran, wa hiya dalail al-Quran, wa laysa fi sunnati qiyas wa la tadribu laha al-amthal, wa la tudriku bil 'uqul wa la al-ahwa, inma huwa al-ittiba'u wa tarku al-hawa. Kata Imam Ahmad, as-sunnah di kalangan kita itu merupakan athar, athar jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah merupakan tafsir, penafsiran Al-Qur'an. As-sunnah juga petunjuk yang memperjelas isi kandungan dari Al-Qur'an. Wa laisa fi sunnati qiyas, dan tidak ada di dalam as-sunnah itu qiyas. Wa la tadribu laha al-amthal, dan tidak bisa dibuat permisalan-permisalan di dalamnya. Wala tudriku bil 'uqul wala al ahwa, ya, tidak bisa dipas-paskan, ya, harus dipaskan dengan akal kita atau dengan hawa nafsu kita. Innama huwa al-ittiba' wa tarkul hawa, akan tetapi ya ini semua sunnah itu harus diikutin, ya, harus diikutin dan meninggalkan al-hawa, hawa nafsu. Naam. Inilah garis yang dibawa oleh Imam Ahmad usul, yaitu manzilatus sunnah wa alaqatiha bil Quran, kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran, yang mana as-sunnah ini pendamping dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang menjelaskan, memperinci kandungan isi Al-Quran. Ya, seperti pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, yang disebutkan oleh Syekh Rabi, bahwasannya isi kandungan Al-Quran itu dijelaskan secara global. Ya, Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah secara global. Adapun secara tafsil, secara terperinci, itu dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya, misalnya ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan oleh kalian salat dan keluarkan zakat. Di sini Allah cuma menyebutkan secara global, ya, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana cara menegakkan salat? Apa dengan cara kita cuma berdiri tegak itu disebut dengan salat? Atau bagaimana kita cukup berdiri tanpa kita tahu kaifiyah sifatus salatun nabi, ya, kita enggak tahu tata cara salat, ya, salatnya Rasulullah seperti apa? Kalau tidak ada keterangan dari sunnah, kita enggak akan tahu. Karena Allah tabaraka wa taala cuma menyebutkan dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah, tegakkan oleh kalian salat, ya, yang memperinci tentang kaifiyah salat itu dalam sunnah Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan, yang menjelaskan kepada kita. Rasulullah yang memperinci, yang menjelaskan dari takbiratul ihram, baik itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sampai salam, kemudian bacaan-bacaan apa saja yang dibaca di dalam salat, ya, semuanya itu diterangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak bisa dipisahkan sama sekali, ya. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Naam. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala adalah orang yang paling keras menentang orang-orang ashabul ahwa, ya, orang-orang yang lebih condong mengedepankan hawa nafsunya. Naam, beliau banyak mengingkari orang-orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya dalam urusan-urusan agama. Tayyib. Qala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, wa ala kulli halin الإمام أحمد كان شديدا في رد القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع، وينكر على من يقول المسألة إجماع عليها القوم. على كل حال، إمام أحمد dahulu adalah orang yang paling keras di dalam menentang, yaitu orang-orang yang mengedepankan kias. Dan dahulu beliau rahimahullah ta'ala banyak mengingkari dari perkara-perkara yang mereka selalu mengatakan bahwasanya perkara ini adalah perkara ijma', ya. Sebagian orang selalu mendengung-dengungkan, oh, bahwasanya perkara ini sudah ijma', ya. Wa yunkiru 'ala man yaqul al-mas'alatu ijma' 'alayha al-qaum. Imam Ahmad juga menentang orang yang mengatakan bahwasanya perkara ini sudah ijma sebagian kaum. Yaqul wa ma yudriku anna hunaka ikhtilafan. Apakah orang tadi tidak mengetahui bahwasanya di dalam permasalahan-permasalahan tertentu tadi, ya, di sana masih terdapat khilaf. Falyaqul la a'lam khilafan fil qadhiyyah al fulaniyah. Maka hendaklah dia mengatakan, saya tidak mengetahui perkara fulaniyah, ya. Karena di dalam permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan fiqhiyah, di sana sebahagian para ulama itu terdapat khilaf di kalangan ulama, ya. Jadi jangan mengatakan ijma' ulama kalau tidak ada keterangan, ya. Naam, ini Imam Ahmad menentang, mengatakan bahwasanya ajma'ah 'alaiha al-qaum, telah bersepakat suatu kaum atas permasalahan ini. Ya, ini kata mereka, kata orang-orang ashabul ahwa. Kata Imam Ahmad, mungkin bisa jadi pada satu kaum, pada satu kaum atau satu orang, satu ulama tidak sampai kepada dia permasalahan tadi. Bahwasanya di sana terdapat khilaf. Falyakul la a'lam khilafan fil qadhiyatil fulaniyah. Maka katakan saya enggak tahu permasalahan ini. Ya. Wa la yaqulu ajma'atul ummatu 'ala hadhil qadhiyah. Dan jangan kamu mengatakan bahwasanya umat ini telah sepakat terhadap satu permasalahan ini. Ya. Wa la yaqul ajma'atul ummatu 'ala hadhil qadhiyah. Bahwasanya umat ini telah sepakat terhadap satu permasalahan ini. Al ahwadu an yaqula la a'lam khilafan, karena قد يكون هناك خلافا لم يبلغه ولم يطلع عليه. Maka hendaklah dia mengatakan saya enggak tahu, ya. Saya enggak tahu, mungkin di sana masih terdapat khilaf, ya. Karena mungkin di sebagian kaum, di sebagian orang enggak sampai kepada dia. Ya, lam yablughuhu wa lam yattali'u alayhi. Enggak sampai kepada dia, atau mungkin dia belum pernah membuka, mempelajari permasalahan tadi. Ya. Di sana terdapat khilaf di kalangan sebagian ulama. Naam. Jadi di dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah, permasalahan yakni al-amru fihi sa'ah, perkara-perkara yang luas. Jangan menjadikan kita dijadikan sebagai usul, usul sebagai pokok ajaran. Ya. Contohnya mungkin dalam perkara sholat, kalau ada orang yang takbiratul ihram dia kembali bersedekap seperti ini, ya jangan ditegur, jangan artinya dicela. Kalau ada orang yang irsal takbiratul ihramnya dia biarkan. Masing-masing mereka punya ulama. Masing-masing punya ulama. Ada yang mengatakan kembali i'tidalnya seperti ini itu sunnah, dan ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Masing-masing punya ulama dan masing-masing ulama punya dalil. Ya. Jadi tidak usah mencela. Tidak usah mencela. Biarkan. Wah, antum kenapa kembali i'tidalnya seperti ini? Ya. Enggak perlu, karena di sana ada sebagian ulama yang mengatakan ada dalil, ya, sunnah. Dan jangan mencela orang yang irsal, yang melepas tangannya ketika i'tidal. Naam, ya. Kemudian orang yang menggerakkan telunjuk tangannya ketika at-tahiyat, yang menggerakkan jari telunjuknya, jangan dicela. Dan yang tidak menggerakkan jari telunjuknya, jangan dicela. Ya, karena masing-masing punya ulama dan masing-masing punya dalil. Yang satu ulama mengatakan dalilnya hasan, masih bisa diterima. Yang satu ulama mengatakan dhaif hadisnya. Ya. Tinggal kita mau mempelajari ulama ini mengatakan apa, ini ulama ini mengatakan apa, mana yang menjadikan kita yakin, jalanin. Ya. Jangan mencela. Sampai disebutkan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umairi yang kemarin datang daurah di salah satu di Yordan, atau kalau salah di Yordan, itu ada syabab at-tahiyat, mereka menggerakkan jari telunjuknya, yang satunya tidak menggerakkan. Selesai sholat dipegang tangannya, dipatah jari telunjuknya, dipatah. Ya, dan ini ekstrim, ya, terlalu ekstrim. Atau mungkin mencela. Ya, mencela mungkin dijewer telinganya. Siapa yang mengatakan itu dhaif hadisnya? Ya, biarkan. Masing-masing punya ulama dan jangan dicela. Ya. Naam, dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang di sana terdapat ulama-ulama ahlus sunnah, ya. Jangan kita saling menghujat dan jangan kita saling menjatuhkan, karena masing-masing ulama sunnah mereka memiliki dalil, ya. Tayyib. Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau di dalam madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'iyah, itu Imam Syafi'i ada perkataan lama, ada perkataan baru. Hadza qaulul qadim wa hadza qaulul jadid. Perkataan Imam Syafi'i yang lama, ada yang baru. Itu kalau kita mempelajari madhab Syafi'iyah, itu ada. Fa hadza qaulul qadim wa hadza qaulul jadid dari Imam Syafi'i. Naam. Ala kulli hal, semuanya dilihat dalilnya dari sisi Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah. Kalau hadisnya sahih, kita terima. Kalau hadisnya dhaif, maka tidak bisa diterima sama sekali. Qala wala tudribuhu wala tudribu lahu al-amthal. Idza ja'aka an-nass sallim. Kata Syekh Rabi, wala tudribu lahu al-amthal, dan jangan kamu mencoba untuk menggunakan permisalan-permisalan. Idza ja'aka an-nass sallim. Jika datang kepada kalian nas Al-Qur'an ataupun nas dari As-Sunnah, terima. Ya. Kalau sudah ada dalil dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah, kita sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina, ya. Kami mendengar dan kami bermaksiat, tapi kami mendengar dan kami mentaati. Kalau sudah datang dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, kita sebagai seorang muslim tugasnya cuma menerima, salim, terima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 bahwasanya seorang mukmin ini ketika mereka meminta untuk dihukumi terhadap suatu permasalahan yang mereka khilaf di dalamnya, mereka diminta untuk kembali kepada Al-Quran, ya, kembalikan kepada Al-Quran. Dalam ayat yang lainnya diperintahkan untuk radduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada sunnah Rasulullah, ya. Hatta yuhakkimuka fima fima syajara bainahum, sampai mereka ini berhukum dengan hukum Allah. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hendaklah mereka kembalikan permasalahan hukum mereka ini kepada hukum Allah, sampai di dalam diri-diri mereka ini tidak ada rasa sempit. Mereka terima hukum Allah dengan legowo, ya, wa yusallimu taslima. Mereka terima hukum Allah ini dengan legowo, enggak kemudian dikalkulasi. Kenapa kok Allah memerintahkan demikian? Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok enggak seperti ini? Ini kan enggak bisa. Ya, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kewajiban kita cuman wa yusallimu taslima. Kita terima hukum Allah. Ya. Tentang pembagian waris, tentang pembagian zakat. Ya. Tentang pembagian apapun yang telah Allah gariskan kepada kita, tentang kelebihan derajatnya kaum laki-laki daripada kaum wanita. Ya, terima. Karena ini sudah qadrat Allah dan ketentuan Allah, dan ini sudah sunnatullah. Ya, dikatakan bahwasanya kaum laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dari wanita, ya terima. Jangan kemudian wanitanya berontak. Emansipasi wanita, ya. Ingin menyamakan derajatnya. Ya, menyamakan derajatnya kaum wanita dengan kaum laki-laki, mau disamakan haknya. Enggak mungkin. Ya. Allah sudah mengatakan bahwasanya antara laki-laki dengan wanita itu beda, enggak sama. Dalam pembagian, dalam apapun beda. Dalam mengambil keputusan laki-laki itu lebih bijaksana daripada wanita. Ya. Nah, jadi jangan mencoba berontak. Suami saya bekerja, saya harus bekerja, kata para wanita. Suami saya dapat penghasilan, saya harus punya penghasilan. Ya, kalau laki-laki bisa, saya harus bisa. Nah, atau mungkin dia mencoba untuk mengambil mengotak-atik dari hukum waris. Kenapa laki-laki lebih banyak daripada wanita? Ini enggak adil. Jangan mengatakan tidak adil. Ya. Karena ini sudah ketentuan Allah dan hukum Allah, dan hukum Allah itu pasti baik terhadap manusia. Hukum Allah itu pasti baik terhadap manusia. Naam. Jadi, kewajiban kita bagi seorang muslim yaitu tadi dalam surat An-Nisa disebutkan, ya, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. Mereka menerima putusan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terima hukum Allah itu dengan legowo. Naam. إذا ساق لك إنسان النص ثابت الصحيح أو الحسن لا تقول والله والله يعني وتضرب الأمثال. Jika datang kepadamu seseorang kemudian dia membawakan dalil kepadamu dari Al-Quran dan Sunnah, maka terima, kata Syekh Rabi. Dia membawakan dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah, derajat hadisnya sahih atau hasan, terima. Ya, jangan mengatakan wallah, wallah ana tahu, wallah ana tahu perkara ini, wallah ini tidak benar, wallah, wallah. Ya, naam. Atau kemudian dia mengatakan, dia mencoba, oh ini mungkin masih demikian, masih bisa di ini di otak atik. Ya, dia mencoba untuk mengedepankan akalnya. Ya, hadza qalahu Abu Hurairah. Dan inilah yang dikatakan oleh Abu Hurairah kama fi muqaddimati Ibnu Majah. Bab ta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghlidu 'ala man 'aradahu. Kitab At-Thaharah. Disebutkan dalam muqaddimah Ibnu Majah dalam Kitab At-Thaharah perkataan Abu Hurairah, yakni qala 'ala man akala ma massadhu an-nar al-wudu. Rawi hadha al-hadith fi al-amr bil wudu mimma massadhu an-nar. Disebutkan dalam muqaddimah Ibnu Majah dan hadis dari Abu Hurairah, disebutkan bahwasanya makanan atau daging yang tersentuh dibakar oleh api, barang siapa memakan daging yang tersentuh dengan api, maka hendaklah dia berwudu. Ya, disebutkan barang siapa yang memakan daging yang dia tersentuh dengan api, maka hendaklah dia berwudu. Rawi hadzal hadits fil amru bil wudu mimma massadhu an-nar. Diriwayatkan hadis ini berkenaan dengan perintah untuk berwudu kembali bagi orang yang memakan daging, yaitu daging yang dibakar atau yang terkena api. Faqala lahu ahadus sahabah, maka bertanya salah seorang sahabat, ara'aita al-hamim ya'ni al-ma'u sakhin atawadda minhu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan air yang digodok? Bagaimana air yang digodok, ya, yang tersentuh dengan api? Apakah boleh aku yakni berwudu dengannya? Qala ya ibnu akhi, idza ballagaka hadits Rasulullah fala tadribu lahu al-amthal. Yani sallim. Maka Abu Hurairah menegur orang tadi, menegur sahabat yang tadi, wahai anak saudaraku, jika datang sebuah riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mencoba untuk mengotak-atik dengan akalmu, terima. Ya, naam, ya. Jika datang kepadamu sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah, jangan mencoba untuk mengotak-atik, dikiaskan dengan perkara dengan otak kita, ya. Bagaimana dengan perkara ini? Bagaimana dengan perkara ini? Terima. Rasulullah mengatakan apapun terima. Karena ini merupakan salah satu komitmen kita bagi seorang mukmin yang beriman dengan Rasulullah. Di antara konsekuensi kita dari syahadat Muhammadur Rasulullah, tasdiquhu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar. Ya. Di antara bentuk konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah, membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah, dan kita mentaati perintah Rasulullah. Ya, jangan mengatakan, oh hadis ini enggak relevan di zaman kita sekarang ini. Ya, jangan sampai ada di antara kita kaum muslimin yang dia mengotak-atik dengan mengatakan, ya, orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah kemudian dicela. Orang yang memendekkan atau mengangkat kainnya di atas mata kaki kemudian dicela. Ya. Itu enggak zaman katanya. Ya, zaman. Zamannya sudah berubah. Ya, masa celana di atas mata kaki ngatung, ya, cingkrang, ya, kebanjiran katanya. Nah, atau yang lainnya, mungkin orang yang memakai lehya yang membiarkan jenggotnya panjang karena ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian menyamakan orang yang memakai jenggot dengan kambing. Ya, dan ini ledekan-ledekan, atau seorang-orang wanita-wanita mukminah yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya dengan memanjangkan jilbabnya dan menutup sebagian wajahnya, mereka katakan sebagai ninja dan sebagainya, cemoohan demi cemoohan, yaitu orang-orang yang menegakkan syariat agama Allah. Ya, hati-hati, ya, hati-hati dengan orang-orang yang mereka ini yang senang mencela agama Allah atau orang-orang yang menegakkan syariat agama Allah. Naam, mereka nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang tidak mau menegakkan menjalankan syariat agama Allah dibangunkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ya, mereka akan bertanya, qala rabbi, wahai Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal kami dahulu di bumi kami dalam keadaan melihat. Ya, kata Allah, kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tumsa. Ya, kata Allah, telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, kata Allah, telah datang ayat-ayat Allah kepada kalian dan kalian melupakannya, maka pada hari ini kami melupakan kalian, kata Allah. Datang peringatan Allah, datang firman Allah, ayat Allah, datang sabda Rasulullah, mereka tentang, mereka enggan. Ya, maka kata Allah, kadzalika atatka ayatuna, ya, wa kadzalika al-yawma tunsa, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kalian melupakannya, maka pada hari ini kami melupakan kalian, kata Allah. Dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Naam, ya. Dan hati-hati orang-orang yang suka menentang yaitu syariat agama Allah, mereka akan diancam oleh Allah dengan api neraka. Demikian Rasulullah telah mengancam dalam sabdanya, dalam khutbatul hajah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Orang-orang yang senang mencela atau mereka tidak mengerjakan sunnah Rasulullah, malah mengerjakan amalan-amalan baru, mereka diancam oleh Rasulullah dengan siksa api neraka. Ya. Nah, maka hati-hati, jangan kita ini mengotak-atik agama Allah. Ya, kalau sudah datang ayat, datang hadis, terima. Ya, setelah datang kepada kita ayat ataupun hadis, maka terima. Sebagaimana Abu Hurairah menentang sahabat yang lainnya, beliau menegur, ya bna akhi, idza ballagaka hadis Rasulullah fala tadrib lahu al-amthal. Wahai anak saudaraku, jika datang kepadamu sabda Rasulullah, ya, jangan kamu benturkan, jangan kamu coba untuk mengotak-atik dengan akalmu. Ya. Ya'ni sallim, terima sabda Rasulullah. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surat An-Nisa, wa yusallimu taslima, dan terimalah ayat-ayat Allah ataupun sabda Rasulullah, terima. Wa yusallimu taslima. Ya. Hatta la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka menerima hukum Allah yang Allah tetapkan. Mereka terima tanpa mereka ada ganjalan dalam hati mereka. Ya, mereka terima hukum Allah itu dengan lapang dada. Jika datang ayat, datang hadis, terima. Ya, jangan mencoba kok hadisnya seperti ini ya. Ya, jangan kemudian mengatakan barang siapa yang memakan makanan yang dibakar dengan api maka dia harus berwudu. Tadi sahabat bertanya tentang air. Bagaimana dengan air yang digodok, ya, yang dimasak di atas api? Maka Abu Hurairah menegur orang tadi dan mengatakan, wahai anak saudaraku, jika datang hadis dari Rasulullah, terima. Ya, terima. Hadhihi qa'idatun barakallahu fikum. Ini merupakan qa'idah. Ya, ini merupakan qa'idah. Semoga Allah memberikan barakah kepada kalian. Qala wa la tudriku bil uqul wa la al ahwa. Yani la tudriku bil uqul wa la al ahwa. Dan janganlah kamu ini mencoba untuk mencocokkan ayat ataupun hadis Rasulullah dengan akal kita ataupun dengan hawa nafsu kita. Ya, entabih. Yani la tudriku bil uqul wa la al ahwa. تدركوا بالنقل تريد السنة تريد الهدى تعلم أدرس وإذا جاءت السنة تفقه فيها استخدم عقلك في فقهها من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Jika datang ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita mencoba mengotak-atik atau menyamakan dengan akal kita. Ah, mungkin hadis ini bisa di ya istilahnya diselewengkan sedikit, boleh mungkin dengan hawa nafsu kita ini kan bolehlah ada keringanan dikit, ada rukhsah, ada keringanan. Ya, jangan kita mencoba-coba untuk mencocokkan dengan akal kita ataupun dengan hawa nafsu kita, ya. Akan tetapi jika datang sebuah riwayat, sebuah hadis ataupun sunnah Rasulullah, pelajari sunnah tadi, ya. Ikuti petunjuk tadi. Kemudian kita pelajari ta'allam adrus. Belajar kalian, ya. Belajar jika datang kepada kalian sebuah sunnah, jika datang kepada kalian ada sebuah sunnah, ya, kita diperintahkan untuk kita mempelajari tafaqquh, ya, tafaqquh fiha, pelajari, ya, pelajari jika datang sebuah riwayat, sebuah ayat ataupun sebuah hadis Rasulullah, kewajiban kita sebagai seorang Muslim tafaqquh fiha, hendaklah kita bertafaqquh, kita mempelajari, mencari ilmunya. Istakhdama aqluka fi fiqhiha, pergunakan akal-akal kalian untuk mempelajari sunnah Rasulullah ataupun ayat-ayat Allah, ya. Jangan menjadi orang yang memiliki ilmu, memiliki akal yang mungkin dia memiliki tingkat inteligensi yang bagus, bangga, ya. Mungkin dia kuliah S1, dia S2 ataupun S3, profesor, doktor, ya, atau dia memiliki jabatan di perusahaannya sebagai GM atau sebagai seorang manajer di perusahaannya, ya. Tapi kalau dia sebagai seorang yang bodoh dalam urusan agama, mohon maaf, malu, ya. Jangan bangga, oh saya seorang GM di perusahaan saya, ya. Silakan Anda bangga dengan urusan-urusan dunia, tapi Anda di hadapan Allah, Anda adalah orang yang kecil, ya. Tidak memiliki ilmu agama, tidak tahu tata cara salat, tidak tahu tata cara berwudu yang benar, tidak tahu tata cara dia menjalankan puasa yang benar, tidak tahu dia mengeluarkan zakat yang benar, ya. Tidak mengerti urusan agama, ya. Tidak pandai cakap berbahasa Arab, ya. Jangan bangga menjadi GM di perusahaannya, jangan bangga, malu, ya. Anda boleh berbangga diri di perusahaan Anda masing-masing, ya. Tapi Anda malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih malu yaitu berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama, ya. Orang ilmu agama ini mungkin dalam urusan-urusan dunia mereka terkalahkan dengan orang-orang yang ahli dalam bidang dunia, ya. Orang boleh dia berlomba-lomba mencari harta atau mencari kehidupan dalam sisi dunia, sehingga Rasulullah SAW dia pernah bersabda, antum a'lamu bi umri dunyakum, kalian itu lebih tahu, lebih pandai dalam urusan dunia kalian, ya. Naam. Tapi mungkin sebagian orang yang dia merasa pandai, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, mungkin dia akan merasa malu dan kerdil di hadapan orang-orang yang memiliki ilmu agama, ya. Naam. Maka hendaklah kita sebagai seorang Muslim, orang yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kelebihan dari sisi tingkat inteligensi, mungkin dia memiliki kecerdasan, pergunakan kecerdasan kita untuk kita mempelajari agama Allah dengan benar, ya. Belajar ilmu bahasa Arab, belajar duduk bermajlis dengan para ulama, bermajlis dengan para talabatul ilm, ya. Jangan gengsi karena sudah memiliki jabatan, memiliki karyawan, memiliki anak buah di perusahaannya, untuk duduk bermajlis dengan orang-orang yang mungkin tingkat sosialnya lebih rendah dari dia, dia malu, gengsi, ya. Jangan gengsi jadi orang, ya. Barang siapa yang dia tidak mau duduk bermajlis di halaqatul ilm, ya, dia enggan, maka Allah akan jauhkan dia, semakin Allah jauhkan dia dari majlis ilm, ya. Jadi tidak ada istilahnya gengsi untuk mempelajari ilmu agama Allah, dan tidak ada istilahnya terlambat, ya. Menuntut ilmu itu dari kita dilahirkan sampai kita masuk liang lahat, itu kewajiban kita seorang Muslim dalam menuntut ilmu. Jangan mengatakan, oh saya sudah umur 40, saya umur 50, saya sudah umur 60, udah terlambat, biar deh entar anak ataupun cucu-cucu saya, ya. Orang masuk surga itu masing-masing, ya. Orang masuk surga masing-masing. Nanti di yaumil qiyamah nafsi-nafsi. Masing-masing. Seorang ayah tidak bisa mengontrol atau mengatrol anaknya, seorang anak dia tidak bisa mengatrol orang tuanya. Seorang teman dia tidak bisa menolong temannya yang lainnya. Semuanya berjalan di padang mahsyar masing-masing. Ya, semuanya tidak bisa mengendalikan dirinya. Semuanya nanti di yaumil qiyamah di bawah pengawasan Allah, dan Allah yang menggerakkan mereka di yaumil mahsyar. Tidak bisa dia mau menolong saudaranya, menolong anaknya, menolong istrinya. Istri tidak bisa menolong suaminya, tidak bisa menolong anaknya. Tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anaknya. masing-masing orang masuk surga, masuk neraka, masing-masing amalannya masing-masing. Ya, selamatkan diri kita terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang beriman, Allah panggil orang-orang beriman yang memiliki iman dalam hatinya. Qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Allah perintahkan kita terlebih dahulu, masing-masing individu, person. Qu anfusakum, selamatkan diri Anda masing-masing terlebih dahulu. Baru Allah sebutkan wa ahlikum. Baru setelah kalian menyelamatkan diri kalian, ajak keluarga kalian, selamatkan keluarga kalian, selamatkan anak istri kalian, selamatkan keluarga kalian, selamatkan teman kalian. Ya? Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang ayat ini, allimu ahlikumul khair. Ajarkan kepada keluarga kalian tentang perkara kebaikan. Ya? Kalau kita ingin menyelamatkan orang lain, selamatkan diri kita terlebih dahulu. Karena di dalam kaidah kita berdoa, adab kita berdoa, ketika kita berdoa adabnya terlebih dahulu kita mendoakan diri kita pribadi. Ya, dalam berdoa itu yang wajib untuk kita doakan adalah diri kita pribadi. Jangan berdoa untuk orang lain di negara lain. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah, Allahumma. Yang didoakan orang lain, dia tidak pernah mendoakan dirinya sendiri. Ya. Ya Allah selamatkan saudara kami, selamatkan saudara kami. Tapi dia tidak pernah mendoakan dirinya. Ya Allah ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa orang-orang yang lainnya. Tapi dia tidak pernah mendoakan dirinya sendiri. Jadi ini salah. Ya. Karena Allah mengajarkan kepada kita, Rabbighfirli. Ya. Allah ajarkan kepada kita, mintakan ampun untuk dirimu terlebih dahulu baru kepada orang tuamu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya, ya Allah ampunilah dosa kami. Ya, kemudian dosa orang tua kami. Dan ini adab Islam mengajarkan kepada kita untuk kita mendoakan diri kita terlebih dahulu, untuk kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Ya. Jangan kemudian sibuk dengan orang lain. Sibuk dengan doa mendoakan orang lain. Ya. Doanya setengah jam tapi doanya untuk mendoakan orang lain. Naam. Tayib, maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita harus tahu dan kita harus mempelajari ilmu agama Allah ini dengan benar, ya. Kedepankan, pergunakan akal kalian untuk mempelajari ilmu agama Allah, ya. Istighdam akluka fi muqtifiha. Pergunakan akal kalian untuk mempelajari sunnah Rasulullah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah yaitu kebaikan, Allah akan memberikan ilmu agama kepadanya. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan ilmu agama. Dia akan difaqihkan dalam urusan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beruntunglah. Beruntung bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung bagi ma'asyaral ahli sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Kalau Allah ini tidak cinta kepada kita, kalau Allah tidak menginginkan kepada kita kebaikan, niscaya kita tidak akan duduk di tempat ini. Ya, niscaya kita tidak akan duduk di tempat ini. Semua ini ba'dallah, karena Allah dan karena takdir Allah, ya, karena kehendak Allah sehingga kita duduk di tempat ini. Karena Allah sehingga kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama Allah. Dan inilah umat-umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah menjelaskan, may yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Berarti Allah menghendaki kepada kita ini menjadi orang-orang yang baik insyaallah. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki kepada kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang jalanan, kita menjadi orang-orang pasar, kita menjadi preman-preman jalanan, wal'iyadzu billah, menjadi orang-orang yang mereka lebih mengedepankan, lebih mengumbar hawa nafsu mereka, mereka tidak pernah menutup auratnya, mereka lebih senang yaitu berjalan di atas jalan yang diharamkan oleh Allah, mereka membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah tapi dalam rangka untuk mengumbar hawa nafsu mereka, untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan berupa harta, mereka mungkin akan membelanjakan harta mereka untuk hawa nafsu mereka, untuk yaitu jatuh dalam bermaksiat kepada Allah, ya, atau untuk melegalkan, mendukung orang-orang berbuat maksiat, ya, karena mereka orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, ya, maka beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan ini insyaAllah ada pada orang-orang ahli sunnah yang mereka diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beruntung bagi orang-orang yang mereka ini diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah kebaikan, kebaikan di mana ini merupakan jalan, jalan meniti untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah jalannya, jalannya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, dia berjalan keluar menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya dia untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang dia berjalan meniti sebuah jalan yang di dalamnya terdapat ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Tapi kalau orang jalannya tidak dia berjalan di atas ilmu, ya dia jalannya tersesat, pasti tersesat, dia berjalan di atas hawa nafsunya. Tapi kalau orang-orang yang dia berjalan di atas ilmu agama Allah, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk dia berjalan di atas ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah akan mudahkan dia berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang di dalamnya diberikan oleh Allah penuh dengan kenikmatan, dan bukan jalan orang, bukan, dan bukan jalannya orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, maka beruntung, sekali lagi beruntung bagi orang-orang yang mereka ini meniti jalannya di atas ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan ke Allah, memberikan kehendak kepada, yaitu memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Ya, Allah menginginkan orang tersebut menjadi orang yang baik. Ya, maka sungguh beruntung bagi mereka yang mereka ini mau berjalan meniti jalannya di atas agama Allah, karena Allah menginginkan kepada orang tersebut kebaikan dan menginginkan kepada orang tersebut jalan menuju surga. Ya, maka hendaklah dijaga, dijaga karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar ini. Kita memohon kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa di dalam doanya Rasulullah memohon ketetapan hati. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati seseorang, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati seseorang, palingkan hati kami di atas jalan agamamu. Ya, inilah doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang ini tidak akan aman, tidak akan aman sama sekali. Ya, jangan merasa, oh kami ahlu sunnah, ahlu sunnah alhamdulillah insyaallah kami aman. Ya, aman, kami selamat jalannya, tidak akan tersesat. Siapa bilang? Ya, siapa bilang bahwasanya kalau sudah ahlu sunnah tidak akan tersesat? Ya, karena hati kita ini di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu baina asabi'ir rahman yukallibu kaifa yasha. Hati seseorang itu di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah zat yang membolak-balikkan hati seseorang. Ya, seorang pada pagi harinya dia berjalan sebagai seorang mukmin, pada malam harinya dia kafir, pada malam harinya dia kafir, esok harinya dia mukmin. Kita enggak tahu Wallahi kita enggak tahu apakah kita ini orang-orang yang akan terus selamat dan kita memohon kepada Allah terus akan diselamatkan oleh Allah. Ya. Dan kita jangan mencela orang lain yang dia mungkin ahlul ma'asi. Belum tentu mungkin dia nanti diberikan hidayah oleh Allah. Dia akan berubah menjadi orang yang saleh. Bahkan dia menjadi seorang imam. Kita enggak tahu. Sebagaimana Al-Imam Fudhal Ibn Iyad rahimahullah taala. Al-Imam Fudhal Ibn Iyad dahulu di masa mudanya dia terkenal menjadi seorang perampok jalanan. Ya, preman Tanah Abang kalah dengan Fudhal Ibn Iyad. Ya. Dahulu di zamannya Fudhal Ibn Iyad, orang takut kepada Fudhal Ibn Iyad, takut dirampok oleh Fudhal Ibn Iyad. Merampoknya seorang diri, enggak seperti preman-preman di Tanah Abang atau preman yang lainnya bergerombol merampoknya. Ya, Fudhal Ibn Iyad rahimahullah taala di masa mudanya terkenal sebagai menjadi seorang perampok dan orang sangat takut dengan ketika mendengar nama Fudhal Ibn Iyad ketika itu. Beliau setiap malamnya pekerjaannya merampok para musafir yang sedang lewat di daerahnya. Ya. Pernah suatu ketika Fudhal Ibn Iyad, dan ini bisa dilihat dalam kitab Syirah Alamun Nubala di dalam terjemah Fudhal Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, disebutkan Fudhal Ibn Iyad sebagai seorang pemuda yang mana seorang pemuda jatuh hati kepada seorang wanita, dan ini wajar dan lumrah normal. Ya, seorang pemuda, ya, seorang laki-laki jatuh hati kepada wanita. Fudhal Ibn Iyad jatuh hati kepada wanita atau gadis anak tetangganya. Dan ketika itu Fudhal Ibn Iyad yas'a ala baitiha. Fudhal Ibn Iyad dia pada malam hari, suatu hari dia naik di rumah gadis pujaan hatinya. Dia naik ke rumah tersebut, ya. Kemudian dari balik rumah tersebut terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan. Salah satu penghuni rumah membaca Al-Quran dan sampailah kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum an dhikrillah wa ma nazala minal haq. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan atau lewat firman Allah yang terdengar di telinga Fudhal Ibn Iyad, Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum datang kepada kalian yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat-ayat Allah yang menjadikan hati-hati kalian ini tersentuh, wa ma nazala minal haq, yang mana ayat-ayat ini semuanya diturunkan dan dalam keadaan hak dan benar adanya. Ya, apakah kalian belum sampai kepada kalian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menyentuh hati kalian? Maka Fudhal Ibn Iyad mendengar ayat tersebut dan Fudhal menjawab, Qalu bala ya Rabb. Fudhal menjawab, Qalu bala ya Rabb. Fudhal mengatakan, benar ya Allah, telah datang peringatanmu. Maka Fudhal Ibn Iyad rahimahullah ta'ala turun dan keluar dari rumah gadis tersebut, dan dia kembali nongkrong di mana dia biasa nongkrong dan merampok orang-orang di jalan. Ketika itu dia duduk dan lewatlah kafilah, rombongan kafilah lewat dan mereka berhenti. Satu orang mengatakan, stop, kita berhenti sampai di sini, kita berhenti sampai di sini, kita menunggu esok hari. Karena di tempat ini ada Fudhal Ibn Iyad yang akan merampok harta kita. Kemudian Fudhal Ibn Iyad rahimahullah mendengar dialog mereka. Satu orang mengatakan, kita berhenti sampai di sini karena ada Fudhal Ibn Iyad. Yang lain mengatakan, tidak, kita terus. Kata yang satunya, jangan, kita berhenti sampai di sini karena ada Fudhal Ibn Iyad. Fudhal Ibn Iyad akan merampok harta kita. Dan Fudhal mendengar dialog mereka. Fudail mendengar dialog mereka. Dan Fudail mengatakan, ya Rabb, ana as'a kulli layl ala ma'siyatik. Ya Rabbi, ya Allah, aku setiap malam bermaksiat kepadamu. Dan semua orang takut kepadaku. Dan pada hari ini, pada malam ini aku bersumpah dan aku bertobat kepadamu. Dan di antara bentuk taubatku, dan aku akan menjadi tetangga dari Baitul Lail Haram. Maka Fudail semenjak itu dia berhenti dan bertobat kepada Allah. Dan dia bersumpah dia akan tinggal di samping Baitul Lail Haram. Dan akhirnya dia menjadi seorang alim, menjadi imam di Masjidil Haram, menjadi imam ahlu sunnah, menjadi ahlu hadis, ya, dan menjadi seorang ulama ahlu sunnah yang sangat disegani keilmuannya, menjadi orang yang zuhud dan wara dan orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah orang-orang yang dahulunya mereka hidup penuh dengan maksiat, Allah rubah seketika dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah. Allah rubah karena mereka mendengar lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada diri-diri mereka. Maka ikhwani wa akhwati billah, azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah, memohon petunjuk, memohon taufik, memohon ketetapan hati kepada Allah untuk kita ditetapkan di atas agama Allah, untuk kita terus diberikan petunjuk oleh Allah untuk kita senantiasa talabul ilm, menuntut ilmu agama, dan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Rabi' hafizahullah taala, wa amma biduni an-nusus, wa amma biduni an-nusus wa biduni as-sunnah, وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. أدب yaitu berbicara tanpa mengedepankan nas an-nusus, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, ya, berbicara tanpa nas dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Wa turidu an taqula fi dinillah, kamu hendak berbicara tentang agama Allah tapi tanpa dalil. Ya, berbicara, kamu ingin berbicara tentang agama Allah tanpa dalil. Dan ini banyak, banyak di zaman kita, yaitu orang-orang ataupun du'at, du'atu ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya, mereka berbicara tanpa dalil. Ya, membawakan sebuah ceramah tapi ceramahnya sama sekali tidak berbobot. Tidak pernah mereka mengatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba wa qala a'immatus salaf. Tapi dia berkata dari hawa nafsunya, cerita. Atau mungkin dia membawakan cerita dari guru-gurunya, dari kiai-kiainya ataupun dari habib-habibnya. Ya, cerita dan cerita. Terus mereka gunakan cerita ini sebagai dalil untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Ya. Naam. Amma biduni an-nusus wa biduni as-sunnah wa turidu an taqula fi dinillah fa hadha min al-qawl 'ala Allah bighairi 'ilm. Adapun kamu mencoba untuk berbicara tentang agama Allah tapi kamu tanpa berbicara, yaitu tanpa dalil, ya, fa hadha min al-qawli 'ala Allah bighairi 'ilm, sesungguhnya ini merupakan berbicara atas nama Allah tapi dia berbicara tanpa menggunakan ilmu. Ya, dia berbicara ini bahwasanya ini merupakan bagian agama, ini agama Allah, ini agama, dia pergunakan agama Allah, ya, tapi dia tidak pernah berbicara tanpa dalil. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sulthana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian yaitu untuk berbuat fahisyah, untuk berbuat keji dan munkar, baik dari perbuatan yang tampak terang-terangan ataupun yang tersembunyi-sembunyi, dari perbuatan dosa dan perbuatan yang berlebih-lebihan, bighairil haq, tanpa ada hak di dalamnya, wa an tusyriku billah, dan kalian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ma lam yunazzil bihi sultana, yaitu perkara-perkara yang Allah tidak pernah menurunkan di dalamnya, wa an taqulu 'ala Allah wa an taqulu 'ala Allah ma lam ta'lamun, dan kalian adalah orang-orang yang berbicara tentang Allah ataupun agama Allah sedangkan kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Ya, berbicara tentang agama tapi dia tidak memiliki ilmu sama sekali, dan ini berbahaya. Ya, berbahaya, sehingga para a'immatus salaf, Ibnu Mubarak atau Ibnu Sirin rahimahumullah ta'ala, mereka selalu ketika lebih mengedepankan tentang sanad, ya, sanad hadis itu penting, ilmu hadis itu penting, sehingga dikatakan fanduru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Inna hadha ilmu dinan fanduruna amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini yaitu ilmu sanad hadis itu bagian dari agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan gampang menimba ilmu, duduk di majelis ilmu tapi enggak tahu gurunya, guru yang sedang duduk berbicara ini muridnya siapa, ya, enggak tahu. Tayib, karena para imamus salaf mereka melihat siapa orang ini, siapa yang sedang berbicara, dengan siapa dia berguru, gurunya siapa dilihat, sehingga sanad riwayatnya itu jelas. Jangan sanad riwayatnya rem-rem, enggak jelas. Dan ini penting, penting sekali untuk kita ketahui, lebih-lebih kita sebagai ahlu sunnah. Jangan duduk di sebuah majlis ada seorang dai berbicara tapi kita enggak tahu backgroundnya dai ini. Ya, ini penting untuk kita ketahui supaya kita selamat, agama kita ini selamat. Ya. Oh, tapi akhi, ini dia berbicara dari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dia insyaallah tidak lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Tayib. Insyaallah dia enggak lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi perkara sanad itu penting. Perkara dia berguru dengan siapa itu penting, dan ini yang dulu diingkar oleh a'immatus salaf, di antara Imam Malik. Imam Malik atau a'immah yang lainnya mencela orang-orang yang belajar ilmu agamanya itu secara otodidak. Belajar ilmu bahasa Arab, dia bermodalkan ilmu bahasa Arab. Sudah bisa baca kitab. Ya. Sudah bisa baca kitab. Jangan dianggap orang yang sudah bisa berbahasa Arab, bisa baca kitab ini, dia orang-orang yang sudah alim, masya Allah. Ya, mengartikan ayat salah. Disebutkan dalam ayat, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk, gak sadar. Ada orang yang sok alim karena dia mungkin merasa dia berbahasa Arab pintar, dia merasa ngerti mengartikan ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah. Ya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kata dia, ya. Kalau Anda salat membaca ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lainnya, kalau Anda tidak bisa mengerti artinya, itu sama saja Anda tidak salat. Tapi dia mengartikan ayat yang tadi. Wa antum sukara. Ya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau kalian ini salatnya enggak ngerti, gerambyang, kata orang Jawa gerambyang. Ya. Enggak fokus, enggak ngerti artinya. Baca Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim sampai akhir ayat dia enggak ngerti. Enggak usah salat. Ngapain salat, kata dia. Tak usah dekat-dekat sholat, tak usah sholat. Kenapa? Anda sholat nggak ngerti bahasa Arab, jangan sholat. Ya, percuma sholat katanya. Disamakan dengan ayat tadi, wa antum sukara. Ya, ini berbahaya. Tidak melihat asbabun nuzul dari ayat ini. Lihat dong asbabun nuzulnya apa. Allah melarang dahulu ketika khamr belum diharamkan oleh Allah. Sebagian orang dulu sholatnya masih mungkin dalam keadaan setengah sadar, dalam keadaan mabuk. Sehingga kemudian Allah turunkan, Allah haramkan khamr. Sehingga Allah nyatakan, وَلَا تَقْرَبُ الصَّلَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Jangan kalian mendekati tempat sholat dalam keadaan sholat, kalian dalam keadaan mabuk. Bahasa Arab dari sisi manapun dilihat as-sukara. Sukara dalam bahasa Arab mabuk artinya. Apa bisa diartikan yang lain? Saya enggak tahu, enggak paham. Apakah bisa ditarik dari sisi mana? Saya enggak tahu. Ya. Sukara diartikan enggak sadar kan. Ya, atau enggak sadar atau tidak ngerti atau gerambian bahasa Jawanya. Sehingga kata dia enggak perlu sholat. Kalau Anda enggak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti Al-Fatihah artinya apa, jangan sholat katanya. Loh, bahaya ini orang. Ya, ini orang-orang semacam ini berbahaya. Bagaimana seandainya seorang mu'allaf yang baru masuk Islam, dia orang bule, atau mungkin dia orang kita, orang Indonesia, yang dia tidak pandai cakap bahasa Arab. Anda gak bisa bahasa Arab, jangan sholat. Loh, bahaya ini. Orang gak bisa bahasa Arab, dia gak boleh sholat. Ya, ini berbahaya. Naam. Dan orang-orang semacam ini yang dia sok, dia mengedepankan ilmu bahasa Arab. Sehingga dalam pertemuan yang dahulu disebutkan oleh Syekh Rabi, orang-orang yang mencoba untuk mengotak-atik agama ini dengan cara dia mengedepankan kias, mengedepankan akalnya, atau dia mengedepankan sok jago bahasa Arab dari sisi nahu, dari sisi sharaf, dari sisi balaghah, dia mencoba untuk mengotak-atik ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah dikotak-katik. Oh, ini dari sisi bahasa Arabnya tidak demikian. Ya, salah kaprah. Karena orang-orang ini semua tidak terbimbing yaitu tidak terbimbing. Mereka belajar di tangannya para ulama. Kalau mereka berilmu atau mereka duduk di majlisnya para ulama, mereka tidak paham satu ayat akan diterangkan oleh para ulama. Karena ulama ini ibaratnya maktabah yang berjalan, perpustakaan yang berjalan itulah ulama. Kita mau bertanya dari sisi apa? Dari sisi bahasa Arab, dari sisi nahunya, dari sisi sharaf, dari sisi balaghah, dari sisi fiqh, dari sisi tauhid, dari sisi akhlak, muamalah, dakwah, ya, dari sisi hadis, ilmu hadis, mustalah hadis, semuanya ada. Kita membaca sebuah kitab, kita enggak ngerti. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Kitabul Ilm, anjuran untuk kita mempelajari ilmu agama. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya ada seorang mubtadi yang dia masuk ke dalam sebuah perpustakaan. Ya. Seorang mubtadi ahlul bid'ah. Dia masuk ke dalam sebuah perpustakaan. Apa kemudian kitab-kitabnya para ulama ini akan berjatuhan? Semuanya akan berbicara intabihu hadzal mubtadi'. Ya. Apakah kitab-kitab ini akan berbicara? Faya bulan, hati-hati, ada mubtadi' lewat. Hati-hati, enggak bisa berbicara kitab-kitab ini. Ya. Walaupun di sana ada kitab Sahihul Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada tafsir Ibnu Katsir, ya. Ada kitab-kitabnya para ulama yang lainnya. Kitab-kitab ini tidak bisa berbicara. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yang kita wajib untuk berilmu, sehingga kita lah yang akan menerangkan kepada umat ini tentang perkara-perkara agama. Ya, jadi penting untuk mengetahui riwayat seorang guru. Ya, jangan duduk di majelis ilmu tidak tahu gurunya. Ya, enggak apa-apa sih, bagus yang disampaikan, semuanya sih sunnah, Al-Quran dan sunnah bagus. Ya. Tapi enggak tahu gurunya ini belajarnya di mana, gurunya di mana, dia enggak tahu. Sehingga para imamus salaf mereka sangat menentang orang-orang yang tidak tahu jelas sanadnya dari mana riwayatnya. Jika datang dari ahlu sunnah, Jika sanad riwayatnya datang dari ahli sunnah, maka terimalah. Jika datang sanadnya dari ahli bid'ah, maka jangan diterima. Dan para a'immatus salaf tidak gampang menurunkan riwayatnya kepada orang lain. Memberikan riwayat kepada orang lain enggak gampang. Ya, tidak gampang. Syu'bah bin al-Hajjaj. Ya, rahimahullahu taala, atau A'mash rahimahullahu taala, disebutkan dalam terjemah beliau, dalam biografi beliau, dalam kitab Syiar Alamul Nubala, pernah suatu ketika beliau ini rambutnya sudah panjang, rambut beliau sudah panjang, sudah lama enggak dicukur. Maka Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu taala ditanya oleh salah seorang temannya, "Wahai Syu'bah, antum enggak pengin cukur rambut, dipotong rambutnya biar rapi?" Kata Syu'bah bin al-Hajjaj, "Carikan saya tukang hijamah." Ya. Disebutkan riwayatnya tukang hijamah, tukang bekam, ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah tukang cukur. Taib, carikan saya tukang cukur. Dan carikan tukang cukur yang dia bukan perawi hadis. Carikan saya tukang cukur dan dia bukan perawi hadis. Lalu dijatangkan satu orang. Ya, dicukur rambutnya, sudah separuh hilang rambutnya. Ternyata sang tukang cukur ini seorang perawi hadis. Wahai Syu'bah, saya mau tanya tentang riwayat hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim yang riwayat demikian yang demikian. Maka Syu'bah bin al-Hajjaj lari, dia kabur. Padahal rambutnya baru setengah yang dicukur, dia kabur. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya dalam kitab Syiar Amanul Bala, terjemah Syu'bah, di dalam rumah beliau, di depan rumah beliau, ya, beliau sengaja pelihara anjing, anjing penjaga, supaya tidak orang mondar-mandir masuk ke rumah dia untuk minta riwayat hadis. Beliau sengaja, beliau sengaja pelihara anjing sebagai penjaga di depan pintu rumahnya. Sehingga suatu ketika sang anjing mati. Maka dia Syu'bah bin al-Hajjaj bersedih hati, dia sedih, sedih dia. Ditanya oleh salah seorang temannya, "Wahai Syu'bah, kenapa kok antum sedih banget kelihatannya? Ada apa?" "Iya. Qad mata alladziina kaanu ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Telah mati, yaitu anjingnya maksudnya, yang telah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Ya. Naam. Saking hati-hatinya dia, beliau meriwayatkan hadis, tidak gampang beliau menurunkan riwayat hadisnya kepada orang yang beliau tidak kenal. Ya. Sehingga penting sekali untuk kita ini tahu. Ya. Tahu dalam artian bukan kita kemudian kita ya tatabbu'ul aurat. Dan ini haram hukumnya. Tatabbu'ul aurat. Mengikuti auratnya, membuka aibnya seorang muslim. Dilihat. Ini ustaz, bagaimana background-nya? Oh, biografinya coba dilihat. Ini orang bagaimana? Istrinya siapa? Siapa namanya? Anaknya siapa? Enggak perlu. Ya. Bukan seperti itu. Ini namanya tatabbu'ul aurat. Kehidupan rumah tangganya bagaimana? Bisnisnya bagaimana? Apakah orang ini bagaimana? Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita mengetahui bagaimana sang ustaz ini, dia belajar dengan siapa? Siapa gurunya? Ya. Gurunya apakah sebagai seorang ahlu sunnah? Apakah sebagai seorang ahlul ahwa atau mubtadi'? Ini yang perlu kita ketahui. Cukup sampai di situ. Bukan kemudian tatabbu'ul aurat. Ya, auratnya seorang muslim diumbar, dibuka. Ya. Dan ini tidak sepantasnya seorang muslim dia mengumbar aibnya seorang muslim yang lainnya. Karena ada sebuah hadis dari hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang berbunyi, barang siapa yang menutupi auratnya seorang muslim, ya, di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Ya. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya nanti di dunia ataupun di akhirat. Setiap orang itu punya kesalahan dan punya dosa. Setiap orang itu pasti punya aib. Ya. Punya aib itu pasti ada. Jadi jangan kemudian aibnya seorang muslim digembar-gemborkan, dibuka aibnya kemana-mana. Dan ini haram. Ya, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, dan haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Ya, na'am. Qala fala budda lil muslim an tawqif fil aqaid fil ibadat fil halal fil haram fi umur ad-dunya ijtihad. أنتم أعلم بأمور دنياكم. الأصل في الدين التحريم إلا ما أذن في الشارع فيه شارع. Dan tidak sepantasnya bagi seorang Muslim atau sepantasnya bagi seorang Muslim dia ini dalam permasalahan akidah untuk dia ini mengambil yaitu tauqif. Ya, sudah perkara sudah jelas, itu yang kita jalani. Sebagian perkara agama ini perkara adalah perkara tauqifiyah. Ya. Wa fil ibadat, dalam perkara-perkara ibadah. Perkara ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, itu yang kita jalani, tauqif. Berhenti sampai di situ. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, ya. Dan sebagainya dari perkara-perkara agama. Itu yang harus kita ikuti. Wa fil halal, fil haram, apa yang dihalalkan oleh Allah atau apa yang diharamkan oleh Allah. Fi umuri dunya, di umuri dunya, dalam perkara-perkara dunia. Ya. Dalam perkara ijtihad. Dalam perkara ijtihad disebutkan dalam sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam perkara-perkara urusan dunia kalian. Dalam urusan dunia, mungkin kita ini sebagian manusia lebih pandai dalam urusan dunia. Ada orang yang pandai menciptakan alat-alat teknologi. Ada yang bisa pandai membuat alat mikrofon, ya. Ada orang yang pandai membuat handphone, ada orang yang pandai membuat pesawat, ada orang yang pandai membuat kendaraan bermotor dan sebagainya. Ada pandai dalam bidang IT, hardware ataupun software dan teknologi yang lainnya. Manusia mereka lebih tahu tentang perkara-perkara dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Manusia lebih tahu. Ya, ini kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Apa asbabul wurud dari hadis ini? Karena ketika itu ketika Rasulullah berhijrah di Madinah dan penduduk Madinah para petaninya, ya, para peladangnya, mereka dahulu sebagai petani kurma. Petani kurma yang mereka mencoba untuk mengawinkan antara satu bibit dengan bibit yang lainnya, dikawinkan silang untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan ini mereka lakukan dan berhasil. Ternyata kawin silang ini hasilnya bagus, baik. Akhirnya Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah ketika itu. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa harus pakai kawin silang? Kenapa enggak masing-masing aja sudah? Bibit kurma yang ini biarkan dia berbuah sendiri. Bibit kurma yang ini biarkan dia berbuah sendiri. Maka para petani Madinah ketika itu mencoba untuk mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena mungkin dianggap Rasulullah seorang Rasul, mungkin dia lebih tahu. Ya, ternyata ketika panen dijumpai panennya hasilnya tidak bagus. Panennya tidak bagus sehingga Rasulullah mengeluarkan sabda yang ini. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih pandai, lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ya, kalian lebih pandai dalam urusan dunia kalian. Ya. Nah. Qala al-aslu fi ad-din at-tahrim illa ma adzina fihi syari'. Asal muasalnya dari perkara, ya. Ada sesuatu yang diharamkan dalam urusan agama, ya. Ada sesuatu semuanya ini atau diharapkan oleh Allah yang dibolehkan ataupun yang tidak, semuanya ini semuanya sudah ditentangkan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhalat bi aqlika fi dinillah tabi'ta hawaka wa qulta 'ala Allah bi ghairi 'ilm. Kalau sudah ada keterangan Allah mengatakan ini halal ini haram, ya, sudah kita jalani. Jangan kita mencoba untuk mengotak-atik, ya. Ini tidak masuk akal, mungkin bisa dilakukan riset teknologi dan sebagainya, ini boleh dan ini Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, kalau kamu mencoba mengikuti akalmu dan hawa nafsumu, maka sesungguhnya kamu ini berbicara ya atas nama Allah tanpa ilmu. Wa hadza min akbaridh dhunub, dan ini merupakan sebesar-besarnya dosa. Wa hadza min akbaridh dhunub, dan ini merupakan sebesar-besarnya dosa karena berbicara atas nama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Fi ba'dil ahyan yasulu ila akbar min asyirk kama qala Ibnu Qayyim. Dan di sebagian waktu bahkan orang yang berbicara kepada Allah tanpa ilmu ini dosanya lebih besar daripada syirik, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, li'annahu syara'a hadhihi al-ayah wa qala inna an-nassa tadriju fiha min al-adna ila al-a'la. Ibnu Qayyim menerangkan ayat di atas dalam surat Al-A'raf ayat yang 33 tadi, beliau mensyarah bahwasanya sebagian nas itu dimulai dari bawah dan terus dia bertahap sampai yang atas ke atas. Fa'a'zamuha al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm, dan yang paling tinggi yaitu dari dosa, perbuatan dosa seseorang yaitu dia berbicara atas nama Allah tanpa didasari oleh ilmu. A'zamu min asy-syirk, lebih besar daripada dosa syirik, kata Ibnu Qayyim. Li'annahu yadkhulu fihi asy-syirk wa ghairihi, karena itu masuk dalam perbuatan dosa syirik dan yang lainnya. Wa ma syaraka illa min man aqwali ahli al-batil wa ahli al-dalal, dan sesungguhnya tidaklah perbuatan syirik itu kecuali apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang-orang ahli al-batil ataupun ahli al-dalal atau orang-orang yang sesat. Fal hadar hadar man takallama fi dinillah bil hawa i'tiraran bil aql wal dhaka' wal fahm wal fahm wa inma al-fiqh fi hadha an-nass كما هو شأن في الصحابة والتابعين وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى يعني لا تسلط العقل على دين الله ولا تسلط الهوى وإنما هو الاتباع وترك الهوى وتجرد لله رب العالمين. Kata Syekh Rabi hafizahullah Allah Ta'ala, berhati-hatilah kalian, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa didasari oleh ilmu, berbicara dengan hawa nafsu ya. Kalian lebih mengedepankan akal kalian, kalian mengedepankan yaitu kalian merasa pandai, lebih merasa faham ya, dalam urusan-urusan dunia. Ikutilah apa yang diucapkan oleh sahabat, ikuti jejak mereka para sahabat dan tabi'in, karena innama huwa al-ittiba' wa tarkul hawa, mereka para sahabat dan tabi'in mereka lebih mengikuti ya, atau kita ini dianjurkan untuk mengikuti mereka para sahabat dan tinggalkan untuk kita mengikuti hawa nafsu. Jangan kita campur adukkan ya antara kecerdasan otak kita dengan perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita campurkan dengan hawa nafsu. Akan tetapi anjuran yang harus kita jalani yaitu kita mengikuti apa yang digariskan oleh para sahabat dan dari sunnah Rasulullah, wa tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu kita, dan kita berpegang teguh dengan tali-tali agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat Rabb penguasa alam semesta. Ini akhir dari pasal yang kedua disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Kalau ada kesempatan dimudahkan oleh Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.